selama nia ku menanti datangnya cahaya yang menyinari dalam hidupku. Aku ingin merasakan hangatnya mentari dan menyibakan kemelu jiwa. Aku bagai